السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إخواني وأخواتي في الله عزاني وعزكم الله جميعا. طلبة العلم, santri-santri yang kami muliakan, yang kami hormati dan kami sayangi, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu dan selalu atas segala karunia, nikmat, anugerah, dan limpahan kasih sayang yang tiada pernah berhenti, selalu tercurah kepada kita semuanya. Tak lupa juga kita sampaikan, jazakallah khair, salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas segala jasa-jasa beliau, jerih payah beliau sehingga Islam sampai kepada kita semuanya. Pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin, masih seputar pembahasan barakallahu fikum al-halal wal-haram dan syubuhat. Pada pertemuan yang lalu kita telah membaca penjelasan dari Musannif rahimahullah terkait dengan pemicu-pemicu yang mendorong terjadinya syubhat pada suatu urusan. Kita masuk bagian yang ketiga dari kitab ini, Al-Qismu Tsalits Minal Kitab, bagian yang ketiga dari kitab Al-Halal Wal-Haram. Fil-Halali Wal-Harami Wal-Bahsi Was-Su'ali Wal-Hujumi Wal-Ihmali Wa-Madhaniha. Terkait dengan halal dan haram, ya, kapan kita mencari, membahas, ya, kapan kita bertanya tentang sesuatu ini halal atau haram, dan kapan kita barakallahu fikum al-hujum, ya, kita maju menerima suatu barang entah yang diberikan kepada kita atau dijual kepada kita, kapan kita ambil? Wal ihmal, dan kapan kita mengabaikannya, kita biarkan saja. Nah, wa madhaniha, dan sumber-sumbernya. Ya, jadi setelah pembahasan ini, harapannya sikap kita dalam menerima sesuatu itu benar-benar terukur. Ya, benar-benar presisi, benar-benar ilmiah. Sehingga ketika kita menerima sesuatu, kita punya landasannya, kita punya pijakannya. Bukan hanya berdasarkan hawa nafsu, feeling, perasaan, nah, tapi kita tahu landasan hukumnya. Kenapa benda ini kita terima? Ya, begitu juga ketika kita menolak, ketika kita mengabaikan, kita juga punya landasannya. Nah, ya, kita bisa mempertanggungjawabkan kenapa ente tolak barang itu, gitu ya. Ini hadiah mahal ini, kenapa ente tolak? Nah, kita punya landasannya. Jadi poin yang ketiga ini, harapan beliau, kita semua sebagai para penuntut ilmu, para santri, ya, itu ilmiah sikapnya. Ya, dalam menerima, dalam menolak. Nah, kita punya landasannya, kita punya pegangannya. Nah, maka disimak baik-baik. Qala al-musannif rahimahullah, i'lam annahu law quddima laka ta'amun aw uhdiyat laka hadiyatun aw aradta an tashtariya shay'an min shakhsin falaysa laka an taqula hadza mimma la atahaqqaqu hillahu wa uridu an ufattisha anhu wa laysa laka an tatrukal bahtha mutlaqan bal su'al wajibun marratan wa haramun marratan wa mandubun marratan wa makruhun marratan. Ketahuilah, kata beliau, bahwa seandainya disuguhkan kepadamu hidangan makanan. Ada yang menyuguhkan kepada antum hidangan makanan. Atau engkau diberikan sebuah hadiah. Atau engkau ingin membeli sesuatu dari seseorang. Nah, maka di sini beliau ajarkan kepada kita, bukanlah hak kita, barakallahu fikum, atau tidaklah pantas dan layak bagi kita untuk mengatakan barang ini belum bisa saya pastikan halal dan tidaknya. Ya, enggak mutlak seperti itu. Ketika ada yang menyuguhkan antum makanan, nanti dulu ya. Saya cek dulu, makanan ini belum pasti halal ya. Saya cek dulu. Nah, barakallahu fikum. Ini daging apa ini? Nah, itu daging ayam, Ustaz. Gimana cara masaknya? Bumbunya apa saja? Enggak boleh. Ya, barakallahu fikum. Nah, tayyib. Atau engkau ingin meneliti tentang perkara tadi, ya, tak teliti dulu. Nah, tidak seperti itu juga, kata beliau, sikapnya. Walai salaka, dan juga tidak sepantasnya bagi engkau antatrukal bahtha mutlaqan. Tidak sepantasnya juga engkau tidak mengecek, ya, mencari kondisi benda tadi secara mutlak. Artinya tidak pula engkau asal saja. Apa saja makanan yang disuguhkan, barakallahu fikum, naam, sikap. Tayyib. Iya. Nah, padahal mungkin di situ ada kondisi-kondisi yang sebenarnya mencurigakan. Ya, Barakallahu fikum. Naam. Tayyib. Diajak makan ke restoran Korea. Barakallahu fikum. Naam. Ya, di situ banyak macam daging-dagingan. Ada daging ikan, ada daging ayam, ada daging sapi, ada juga daging fok. Ya. Tahu fok ya? Nah, B2. Nah, ya, Anda tahu di sana menyuguhkan makanan-makanan seperti itu. Ketika disuguhkan berbagai macam hidangan, sikat saja. Itu juga tidak tepat, kata beliau. Ya, nah, terlalu teliti, tidak pada tempatnya, tidak tepat. Terlalu barakallahu fikum serampangan, asal makan, asal ambil juga tidak tepat. Nah, paham ya? Sehingga ada sikap ilmiahnya di situ. Kita para santri diajarkan di sini. Punya ilmunya. Nah, akan tetapi kata beliau, kita boleh untuk bertanya tentang sesuatu tadi, kadang wajib kita bertanya. Harus kita tanyakan. Nah, ini daging apa ini? Itu. Ya, barakallahu fikum. Nah, tayyib. Terkadang haram bagi kita untuk bertanya. Enggak boleh. Nah, terkadang mandub dianjurkan, ya, disunahkan untuk bertanya. Terkadang makruh. Dimakruhkan untuk bertanya. Itu semua ada landasannya. Ya, kapan Anda harus bertanya, kapan Anda tidak boleh bertanya, kapan Anda dianjurkan untuk bertanya, kapan Anda tidak dianjurkan untuk bertanya. Nah, ya, jadi ilmiah. Enggak pakai feeling, enggak pakai barakallahu fikum tebak-tebakan, ya. Nah, tapi ada ilmunya. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wal qawlu syafi fihi. Maka kata beliau, penjelasan yang menyembuhkan, ya, ucapan yang barakallahu fikum bisa mencukupi kita dalam menilai hal ini, beliau peringkas, beliau persimpel, beliau permudah dengan pernyataannya, anna madhannata su'al ar-raibah. Ya. Bahwa tayyib, sesuatu yang memerlukan kita untuk bertanya, intinya adalah raibah. Ketika muncul keraguan. Nah, disitulah imma pertanyaan itu wajib atau mandub. Paham ya? Ketika pada sesuatu tadi ada keraguan. Dan tolak ukurnya keraguan bukan perasaan. Paham ya? Bukan feeling. Tapi syar'i. Dalam pandangan syar'i, ini barang meragukan. Nah, disitulah kita imma wajib untuk bertanya atau dianjurkan untuk bertanya. Paham ya? Intinya itu pertanyaan kita mencari tahu perkara tadi ketika ada indikasi yang meragukan pada benda ini akan kehalalannya. Paham? Dan tolak ukur keraguannya bukan feeling, bukan perasaan, bukan was-was. Tapi apa? Syar'i. Nah. Wahiyya antahsulu imma min amrin yata'allaku bimalin au bisahibil mal. Dan keraguan itu bisa terjadi karena dua kemungkinan. Yang pertama, karena ya hartanya atau bendanya. Nah, jadi bendanya ini memang meragukan. Barakallahu fikum. Nah, Atau yang kedua, yang menyebabkan dia meragukan adalah orangnya. Ya, orang yang menyuguhkan benda tadi, makanan tadi, atau memberikan kepada kita. Orangnya ini meragukan. Dua itu yang menyebabkan keraguan. Ima bendanya yang meragukan atau orangnya. Nah. Kemudian kata beliau, wa amma ma yata'allaku bi sahibil mal. Adapun yang berkaitan dengan pemilik harta atau benda, ya, yang meragukan. Fayajuzu ayyakuna majhulan. Barakallahu fikum. Na'am. Boleh kalau orangnya itu majhul, wa huwa alladhi laisa alaihi qarinatun tadullu ala zalmihi. Kriteria majhul itu adalah laisa alaihi qarinatun tadullu ala zulmihi. Tidak ada indikasi qarinah yang menunjukkan orang ini adalah orang yang zalim. Ya. Tidak ada tanda, indikasi yang menunjukkan ciri-ciri ini orang-orang yang zalim yang ngasih kita. Entah itu perampok, maling, penipu, penjual khamer, ya, nah, atau seorang penjudi atau penyihir, pokoknya pada orang ini tidak ada indikasi, tanda-tanda, ciri-ciri yang menunjukkan orang ini apa? Memperoleh hartanya dengan cara yang haram. Itu majhul. Mahum ya. Nah. Tayyib. Beliau mencontohkan kazayil ajnadi. Ya. Seperti orang yang berpenampilan militer atau tentara. Barakallahu fikum. Na'am. Pada masa itu orang-orang yang berpenampilan demikian identik dengan apa? Kezoliman. Pada masa itu. Ya. Di mana orang-orang yang berpakaian militer, tentara, itu biasanya bertindak semena-mena pada masa itu. Nah, sehingga kalau yang ngasih orang ini, berarti ini orang meragukan. Om ya? Nah, pada masa itu, barakallahu fikum. Nah, tayyib. Beda halnya dengan pada masa kita. Ya, barakallahu fikum. Nah, tayyib. Di mana image negatif pada barakallahu fikum militer ya, atau barakallahu fikum orang-orang yang bertugas mengamankan sebuah negara sudah mulai membaik ya, walaupun tetap ada kesan-kesan yang negatif, ada oknum-oknum yang jahat, yang nakal di kalangan para militer. Paham ya? Nah, tapi kalau pada masa lalu itu ya identik. Pokoknya kalau sudah pakai pakaian militer lah sudah mesti agamanya itu barakallahu fikum enggak bagus pada masa itu. Jadi sudah kalau lihat tampangnya tampang orang militer, dah. Nah, pada masa itu. Wala ala salahihi. Ya, orang yang majhul itu juga kriterianya adalah dia tidak menunjukkan penampilan orang yang saleh. Naam. Kasiyabi ahlil ilmi waz-zuhdi, seperti gaya berpakaian dia adalah gaya berpakaian orang berilmu, gaya berpakaian santri. Ya, barakallahu fikum. Naam. Pakai jubah, pakai imamah, pakai koko, pakai kain sarung, pakai kolan suwa, pakai peci. Nah, penampilannya penampilan orang yang saleh. Tidak. Ini yang majhul tadi ya. Jadi majhul ini kriterianya dia tidak menunjukkan gaya penampilan orang-orang yang zalim, gaya-gaya orang yang jahat ya. Naam, enggak bertato, enggak beranting, barakallahu fikum. Naam. Ya, tayyib. Tidak menunjukkan ke arah negatif, tidak juga menunjukkan ke arah positif. tidak menunjukkan penampilan orang-orang soleh. Nah ini majhul namanya orang ini ya. Enggak tahu ini kemana, kita belum tahu. Nah, jadi penampilannya bukan ke arah orang yang jahat, juga penampilannya bukan ke arah orang yang soleh. Ini majhul. Barakallahu fikum. Nah, baik. Kondisi seperti ini, ketika kita bermuamalah dengan orang yang seperti ini, fahahuna la yajibu as-su'al. Dalam kondisi seperti ini, kita tidak wajib untuk bertanya-tanya detail kepada dia. Karena tidak ada indikasi. Mahum ya. Nah, ya, seperti kita ketika kita bermuamalah dengan kaum muslimin abangan secara umum. Barakallahu fikum ya, di pasar, barakallahu fikum na'am, di swalayan, barakallahu fikum na'am. Tayyib. Ya, atau dengan masyarakat kita yang memang ya tadi masih majhul mereka ini. Kecenderungannya ke arah orang jahat tidak terlihat, ke arah soleh juga tidak terlihat. Maka di sini kata beliau, sikap yang bijak tidak bertanya-tanya terlalu detail kepada mereka. Nah, dari mana ini? Ya, kapan? Bagaimana caranya? Tidak. Itu bukan sikap yang bijak. Wala yajuzu. Enggak boleh kita tanya-tanya detail seperti itu. Li'anna fihi hatkal muslim wa idha'ahu. Karena sikap kita yang seperti itu, barakallahu fikum, akan menghancurkan kehormatan seorang muslim dan akan menyakitkan hati dia. Dia akan tersinggung. Nah, baik. Kenapa antum tanya-tanya seperti itu? Antum curiga sama apa yang saya kasih. Ya, barakallahu fikum. Nah, baik. Orang akan sakit hati kalau ditanya sedetail serinci itu. Barakallahu fikum. Nah, dalam kondisi kita tidak melihat indikasi ya kecenderungan pada yang jelek, barakallahu fikum, pada orang tersebut tidak boleh kata beliau. Wala yuqalu li hadza innahu mashkukun fihi. Tidak boleh juga dikatakan untuk orang yang seperti itu ini orang yang meragukan. Bukan, dia bukan mashkuk tapi dia majhul, beda. Ya. Nah, dia bukan orang yang masykuk tapi dia majhul. Artinya kondisi dia ini masih belum jelas. Apakah kecenderungan ke arah orang yang jahat atau orang yang baik? Dia masih majhul, dia di tengah-tengah. Nah, tidak benar kata beliau kalau dikatakan orang ini meragukan. Karena hukum asal bermuamalah dengan seseorang itu adalah mubah. Boleh. Barakallahu fikum. Nah, enggak boleh kita katakan masykuk kata beliau. Kenapa? Li'annal masykuka fihi huwa alladhi tahsulu bihi raibatu bidilalatin. Karena orang yang meragukan itu adalah ketika terjadi pada dia sesuatu yang membuat kita bimbang karena adanya dalil, indikasi, korina, ya, naam, tanda-tanda yang menunjukkan cenderung kepada yang apa, yang jelek. Nah, ketika ada kecondongan ke arah sana, baru masykuk ini orang. Tapi kalau tidak ada pada dirinya kecondongan ke arah yang jelek, berarti apa? Masih boleh kita bermuamalah dengan dia. Paham ya? Nah, nanti akan beliau jelaskan. Misal, contoh. Ayyakuna ala khil'atil atruki. Ya. Orang tersebut memiliki penampilan, seragam, pakaian seperti orang-orang Turki. Nah, ini kembali lagi kepada zaman ya. Pada masa itu, orang-orang Turki memiliki kesan yang negatif, barakallahu fikum na'am, tayyib, ada yang mengatakan mereka liar ya, barbar, barakallahu fikum pada masa itu. Jadi kalau penampilannya ala-ala orang Turki, ini condong ke arah yang negatif, pada masa itu, barakallahu fikum na'am. Wa ahlul bawadi, atau orang-orang pedalaman, ya, al-ma'rufin bidzulmi, yang memang mereka ini dikenal biasa melakukan kezaliman. Barakallahu fikum. Naam. Iya. Wa qutta'it tariq. Naam. Dan juga biasa melakukan tindakan apa? Pembegalan. Ya. Pada masa itu. Nah, ya kalau penampilan orang Turki, ya itu paling kerjaannya gitu. Kalau enggak merampok, barakallahu fikum, membegal, ya, menyamun pada masa itu kebiasaannya. Oh ya, kalau penampilannya orang-orang Turki atau orang-orang pedalaman, Badui, ah itu. Ya, barakallahu fikum. Nah. Tayyib. Ada kesan ke arah negatif. Nah, baru orang itu dikatakan masykuk. Ya. Tayyib. Fa hadza yajuzu muamalatuhu. Maka hadza ini kembali kepada majhul tadi, orang yang majhul tadi, yang di tengah-tengah tadi, itu boleh bagi kita untuk bermuamalah dengan dia. Li annal yad tadullu 'alal milki. Karena tangan itu menunjukkan atas kepemilikan. Artinya, barakallahu fikum, kerjaan seseorang itu akan menunjukkan kepemilikan dia terhadap sesuatu, nah, ke arah yang halal atau yang haram. Dilihat kerjaannya apa. Ya, kalau dia kerjaannya ke arah yang haram, ya mesti kepemilikannya akan apa? Cenderung dengan keharaman. Barakallahu fikum. Nah. Wa hadhihi dilalat di'afun, kata beliau. Walaupun memang indikasi-indikasi yang disebutkan tadi, kata beliau, ada kelemahan padanya. Karena memang ya enggak mesti, ya kan? Nah, barakallahu fikum. Enggak paten juga orang-orang berpenampilan badui gitu. Langsung dihukumi secara paten, ya. Nah, ini mesti kerjaannya haram ini. Nah, atau berpenampilan dengan penampilan orang-orang Turki, langsung, ya, dihukumi. Nah, barakallahu fikum. Jadi kata beliau, walaupun indikasinya tidak begitu kuat, barakallahu fikum. Nah, tayyib. Illa anna tarka minal wara. Ya. Walaupun untuk tidak bermuamalah itu merupakan bagian dari warok kehati-hatian. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Itu secara garis besar dikatakan oleh beliau. Ya, bagaimana kita menyikapi sahibul mal. Barakallahu fikum. Nah, jadi ada tiga posisi. Sahibul mal itu ada yang memang jelas-jelas haram. Ya, kerjaannya jelas-jelas haram atau ada indikasi-indikasi pada keharaman tadi. Kerjaannya sebagai begal, penyamun, barakallahu fikum, na'am, atau dukun, ya, tukang sihir, tukang santet, barakallahu fikum, atau juga penjual miras, minuman keras, narkoboy, barakallahu fikum, na'am, atau ya rentenir, na'am, atau prostitusi, barakallahu fikum, usahanya jelas, ya, jelas haram ini usahanya. Nah, maka kalau harta itu berasal dari mereka, ya kita menolak, barakallahu fikum, na'am. Tayyib. Ya, yang kedua, sahibul mal jelas orang yang saleh, orang yang baik, barakallahu fikum, na'am. Tayyib. Iya. Dia seorang santri atau seorang pengajar di pondok pesantren, barakallahu fikum, na'am. Iya, orang yang rajin sholatnya, puasanya, barakallahu fikum, dikenal sebagai orang yang soleh. Maka jelas di situ, barakallahu fikum, ya, kita tidak diperkenankan untuk bertanya-tanya dengan detail. Nah, barakallahu fikum, itu merupakan sebuah penghinaan. Tayyib. Yang ketiga, yang di tengah-tengah, yang majhul tadi. Ya, nah, tidak ada indikasi ke arah kanan, tidak ada indikasi ke arah kiri. Tidak ada indikasi ke arah positif, tidak ada indikasi ke arah negatif. Tengah-tengah, belum jelas. Maka di sini apa? Kita boleh untuk bermuamalah, mengambil pemberian atau membeli dari dia. Barakallahu fikum. Nah, bermuamalah dengan dia. Tayyib. Itu kaidahnya secara umum. Nah. Wa amma ma yata'allaqu bil mal. Adapun yang terkait dengan hartanya sekarang. Kalau tadi orangnya. Ya, sekarang hartanya. Fa nahwu ayyakhtalita al haramu bil halal. Contohnya bercampur pada harta tadi yang haram dan yang halal. Dia contohkan kama idza turiha fis suqi ahmalun min ta'amin maghsubin fashtaraha ahlus suqi. Sebagaimana diketahui sebuah info bahwa di sebuah pasar itu dilemparkan padanya ya beberapa pikul makanan-makanan hasil dari ghasab. Nah, kita dapat info di pasar ini menerima, menada barang-barang hasil ghasab atau curian. Cuman kita nggak tahu. Ya, nah, di penjual yang mana yang menerimanya, nggak tahu. Nyampur di situ. Cuman kita dapat info seperti tadi. Pasar ini juga menerima apa? Sebagai penadah barang-barang. Barakallahu fikum, na'am. Yang seperti itu. Tayyib. Tapi kita enggak jelas yang mana penadahnya. Na'am. Fashtaraha ahlus suqi. Kemudian barang-barang itu dibeli oleh pengunjung di pasar-pasar tadi. Fa innahu la yajibu 'ala man yashtari fi tilkal baldah min as-suqi ay yas'ala amma yashtarihi. Maka pada kondisi tadi kata beliau, bagi para pembeli tidak wajib, tidak harus bertanya ketika dia membeli barang-barang di pasar pada negeri tersebut atau wilayah tersebut dari orang yang dia ingin membeli padanya. Naam. Ya. Tayyib. Antum dapat info di pasar ini barusan menerima barakallahu fikum na'am menadah ya. Cabai hasil dari barakallahu fikum tadi. Jadi ada di beberapa daerah di Lamongan sana petani-petani cabai itu dicuri. Dalam satu malam itu dibabat habis. Beberapa petani menangis pagi-paginya. Ya, nah. Itu sak pohon-pohonnya digarap sama mereka. Mana ada pencuri metik satu-satu gitu dipilih yang merah sama yang hijau. Habislah mereka diketangkep. Itu sak pohon-pohonnya dicabut, dimasukkan ke dalam truk sama mobil. Nah, ya, sebentar aja ludes itu. Rata tanahnya. Nah, di beberapa wilayah demikian. Ya, barakallahu fikum. Apalagi kalau pas cabai lagi melambung tinggi-tingginya. Nah, itu kejadian. Nah, sampai dijaga ya. Nah, sampai ada yang jaga karena khawatir untuk terjadi pada ladangnya dia. Barakallahu fikum. Nah, dapat info barang hasil ya, maling cabai semalam itu dilempar di pasar Sidayu misal. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Antum dapat info itu. Tapi tidak tahu yang mana yang menadah. Barakallahu fikum. Nah, maka tidaklah bijak ketika antum belanja sama seorang barakallahu fikum mbah-mbah. Mbah, ini cabai dari yang hasil kemalingan orang Lamongan semalam ya. Nah, ya langsung digampar sama mbahnya antum nanti ya. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Itu tidaklah bijak. Tidak berhak bagi Anda untuk bertanya seperti itu. Nah, ini cabai dari mana ini? Ya, Lamongan apa Surabaya? Nah, Lamongan loh, Lamongan. Ah, ini bahaya. Kapan datangnya ini? Oh, semalam. Wah, semalam ya kan. Nah, barakallahu fikum. Ditanya terus detail, itu enggak boleh. Paham ya? Barakallahu fikum. Nah, karena masih belum pasti dan belum jelas, barakallahu fikum. Nah, baik. Itu kata beliau. Jadi tidaklah berhak bagi Anda untuk bertanya secara detail tentang barang tadi. Illa kecuali ayyazhara anna aktsara ma fi aydihim haramun. Kecuali nampak jelas bahwa ya, kebanyakan dari yang ada di tangan-tangan mereka itu adalah yang haram. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Ya, artinya ada indikasi yang sangat kuat bahwa penjual di pasar tadi semuanya menadah hasil pencurian semalam. Ya, ada indikasi yang kuat. Barakallahu fikum. Nah, ya, bahwa semua penjual di situ ngambil dari sana. Nah, barakallahu fikum. Fa inda dzalika yajibu su'al. Maka pada kondisi seperti itu wajib bagi Anda untuk bertanya. Ketika Anda tahu mayoritas itu ngambil dari sana, wajib Anda bertanya. Nah, ini cabai Lamongan apa Surabaya? Gitu ya. Nah, karena kalau Lamongan itu mesti ngambilnya dari pencurian ya ladang-ladang warga di Lamongan, misal ini ya. Barakallahu fikum. Nah, kalau dari Lamongan Anda enggak jadi beli. Kalau dari Surabaya beli. Paham ya? Nah, ketika ada indikasi seperti itu. Fa illam yakunil aktsar kanat taftish wara'an ghair wajibin, kata beliau. Nah, tapi kalau tidak kebanyakan mereka yang melakukannya, maka tindakan taftish meneliti hal itu ya sebagai bentuk kehati-hatian itu tidaklah wajib. Barakallahu fikum. Na'am. Wallahu ta'ala alam bisawab. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa kadzalika yaqulu fi rajulin lahu malun halalun khalatahu haramun. Demikian juga kita katakan untuk orang yang punya harta yang halal dan bercampur dengan hartanya yang haram. Misal ayyakuna tajiran yu'amilu mu'amalatin sahihatan wa yurabi. Naam. Seperti seseorang tajir pedagang, seperti seorang pengusaha. Naam, dia bermuamalah dengan muamalah yang sahih. Artinya dia punya usaha-usaha yang sahih. Barakallahu fikum. Naam. Ya. Tayib, dia punya usaha properti, penjualan rumah. Dia juga punya usaha barakallahu fikum naam pertambangan, bos tambang juga. Dia juga punya usaha barakallahu fikum perikanan, ya. Naam. Tayib, jadi usahanya ini menggurita, berbagai cabang itu dia menguasai. Tapi dia juga punya usaha riba, bank. Dia punya bank, ya, misal bank bini. Nah, barakallahu fikum. Ya, tayib. Nama banknya dia bank bini, barakallahu fikum. Nah, nyampur itu. Ya, dia punya usaha-usaha yang halal, tapi dia juga punya usaha yang haram. Dia punya bank, barakallahu fikum. Nah, tayib. Fahada in kanal aktsar min malihi haraman lam tajus qabula dhiyafatihi wala hadiyatihi illa ba'da taftish, kata beliau. Kalau ya kebanyakan dari hartanya dari hasil yang haram, tidak boleh Anda menerima jamuan makan dari dia. Tidak juga boleh menerima hadiah darinya kecuali setelah Anda barakallahu fikum naam ya meneliti bertanya. Nah, ini dari yang mana? Barakallahu fikum. Nah, ya, baik. Ya, seperti barakallahu fikum, orang ini kita kenal, barakallahu fikum, sahabat garib kita ketika masih di barakallahu fikum tingkat pendidikan PAUD. Ya, nah, teman kita masih kecil, ya. Baik. Antum meneruskan pendidikan ke pondok pesantren, barakallahu fikum, na'am, ternyata dia jadi bos besar, tapi ya, barakallahu fikum, dari usaha yang mayoritas adalah haram. Ya, nah, dia rentenir, dia juga barakallahu fikum penjual narkoboy, ya, bandar narkoba, dia juga penjual miras, bisnis prostitusi juga ada, barakallahu fikum, na'am. Bisnis palak memalak juga ada, tapi dia juga punya usaha sebagian kecil barakallahu fikum yang halal, ya. Nah, dia punya kos-kosan barakallahu fikum yang dia bangun di beberapa tempat di dekat universitas-universitas, ya. Nah, jadi kita tahu mayoritas harta teman kita ini dari yang haram, ya, sedikit dari yang halal. Nah, maka ketika dia barakallahu fikum, nah, lebaran bertemu kita, fulan, masya Allah, gimana kabarnya, ya, alhamdulillah baik-baik saja. Antum sekarang di mana? Wana mondok di Gresik, ya, di mana si Dayu, masya Allah, Allah yubarifik. Luar biasa teman satu ini, ya. Nah, dunia hitam tapi kok bahasa santri tahu, ya. Nah, barakallahu fikum. Baik. Mampir ya ke rumah saya. Nah, sudah lama kita tidak berjumpa. Nah, masih ingat enggak dulu pas antum main prosotan tak dorong dari belakang? Wah, nakal memang dia sejak kecil, ya, barakallahu fikum. Nah, baik. Antum barakallahu fikum diundang ke rumahnya. Ya, barakallahu fikum, na'am. Atau antum dikasih sama dia, barakallahu fikum, tayyib, ya. Sebuah hadiah, barang, jam tangan, barakallahu fikum, na'am. Tayyib. Ya. Kalau antum barakallahu fikum bersikap wara, ya antum tolak. Enggak usah, ya. Lain kali saja, na'am. Masih ada kerjaan yang lain. Ya, antum menghindar. Barakallahu fikum, na'am. Tapi kalau antum dipaksa untuk menerima barakallahu fikum, na'am, kalau tidak, ya, antum akan ditor sama dia. Nah, barakallahu fikum, ya, antum tanya, mohon maaf, sebagaimana antum tahu hasilnya antum, ya, dari banyak yang haram. Oh iya, memang, kenapa? Nah, baik, yang antum kasih ini dari yang mana ini, ya? Dari usaha yang haram tadi atau dari usaha yang halal? Yang halal lah. Ana tahu teman ana ini seorang santri. Mana mungkin ana kasih dari yang haram. Ya, nah, ini dari usaha kos-kosan ana. Ana sedang lihat antum. Nah, suatu saat siapa tahu ana bisa kembali ke jalan yang benar, ana akan datangi antum. Wah, gitu ya. Barakallahu fikum. Nah, tenang baru menerimanya. Ketika jelas dia mengatakan itu dari yang halal, barakallahu fikum. Tayyib. Kalau tidak bisa, kalau tidak berani, ya sudah ditolak. Mohon maaf, ya. Nah, mana enggak bisa menerima hadiah. Nah, barakallahu fikum. Kalau mau menerima, ya Anda harus tanya, ini dari yang mana? Barakallahu fikum. Tayyib. Fa in dhahara annal ma'khuza min wajhin halalin jaza wa illa taraka. Jadi setelah dia meneliti bertanya, kalau yang diambil itu adalah dari sisi yang halal, boleh bagi dia untuk menerimanya setelah dia tanya. Tapi kalau bukan, maka Anda tinggalkan. Nah, jangan tergiur, jangan pakai barakallahu fikum jurus eman-eman, ya. Nah, barakallahu fikum. Yang haram itu enggak eman-eman barakallahu fikum. Nah. Fa in kanal haramul aqal. Ini kondisi berikutnya. Kalau harta penghasilan dia dari yang haram itu sedikit, yang lebih banyak barakallahu fikum, nah, dari yang halal, ya. Jadi, misal penghasilan dia barakallahu fikum 90% itu dari usaha-usaha yang halal. Tapi ada yang barakallahu fikum 10% dari yang haram, ya. Nah, dia punya bank tadi. Nah, ya. Tayib. Itu kalau mau dihitung semua hasil dia dari bank itu paling cuman 10%-nya. Ya, 90% harta yang dia miliki itu dari usaha dia menggurita tadi, dari pertambangan, pertanian, perikanan, ya, properti dan yang semisalnya. Tayib. Kalau mayoritas dari hartanya banyak yang halal, barakallahu fikum, fal ma'khudz syubhah. Ya. Mengambil atau yang diambil dari harta tadi terkategori dalam perkara yang syubhat, barakallahu fikum. Naam. Wal wara tarkuhu, dan sikap wara adalah meninggalkannya, barakallahu fikum. Naam. Tayyib. Tapi kalau Anda ingin mengambilnya, barakallahu fikum, ya, ya masih diperbolehkan karena mayoritasnya adalah yang halal, barakallahu fikum. Naam. Tayyib. Tapi untuk bersikap berhati-hati ditinggalkan. Wa alam anna su'ala innama yaqa'u li ajli raibah. Sehingga kata beliau ketahuilah, bertanya-tanya itu boleh terjadi ketika ada keraguan atau kebimbangan. Ingat, ya, landasannya dalam tinjauan syar'i, bukan perasaan kita. Fala yang qati'u illa min haitsu tanqati'u raibatu al-muqtiyal al-muqtadiyatu lahu. Sehingga keraguan itu atau pertanyaan itu, ya, tidak akan terputus kecuali dengan memutus keraguan tersebut. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Artinya ketika keraguan itu tidak ada, maka di saat itu kita boleh untuk berhenti bertanya. Tapi ketika keraguan itu ada, maka kita dianjurkan untuk bertanya. Bi alla yakunal mas'ulu muttahiman. Dengan ketentuan orang yang ditanya itu bukanlah orang yang dicurigai, orang yang berindikasi negatif. Fa in kana muttahaman wa alimta anna lahu gharban fi hudurika aw qabuli hadiyati fala thiqata bi qawlih. Kalau orang itu dicurigai dan Anda tahu dia punya tujuan tertentu, ya, ada udang di balik batu, ada keinginan pada kehadiran Anda dalam undangannya atau ketika Anda menerima hadiahnya. Nah, ternyata orang ini mau mendaftarkan dirinya menjadi calon legislatif atau ikut dalam kontestasi pemilihan bupati, gubernur. Ya, barakallahu fikum. Nah, baik. Sehingga dia butuh tokoh-tokoh masyarakat, ya, yang dianggap kiai, yang dianggap ulama, barakallahu fikum, naam, untuk hadir bersama dia. Barakallahu fikum. Nah, dalam kondisi Anda tahu, ya, naam, ini orang barakallahu fikum usahanya itu dari yang haram-haram. Nah, barakallahu fikum. Tapi Anda sangat kental barakallahu fikum, Anda tahu tujuan dia mengundang Anda, memberi Anda hadiah untuk apa? Barakallahu fikum, naam, mendapatkan simpati dari masyarakat. Ya, Ustadz Fulan saja itu katanya temannya Pak Fulan itu hadir di acara barakallahu fikum, naam, tasyakuran si Fulan. Naam. Ketika dia ingin maju mendaftarkan diri ke barakallahu fikum, naam, pendaftaran calon legislatif atau barakallahu fikum, naam, bupati, gubernur dan semisalnya. Iya, naam. Jadi dengan kehadiran Anda, masyarakat barakallahu fikum simpati dengan dia. Ya, bahwasanya Ustadz Fulan, Alim Fulan, Ulama Fulan yang dikenal dengan kesolehan dan kewaraannya bersama si Fulan. Berarti si Fulan ini bagus. Nah, ketika Anda menyadari hal itu, barakallahu fikum, fala thiqata biqaulihi, ya. Maka tidak boleh kita barakallahu fikum terlalu percaya dengan ucapan-ucapannya. Ya, nah, barakallahu fikum dengan alasan Unda ini bukan urusan politik, Ustaz. Ya, nah, bukan urusan politik Pak Yai, ya. Ini murni ini untuk barakallahu fikum, na'am, syukuran aja. Nah. Ya. Baik, jangan percaya. Buktinya apa? Dia melakukan itu cuman pas ketika dia mau mendaftarkan ikut kontestasi dalam pemilihan, ya, barakallahu fikum, calon legislatif atau eksekutif, barakallahu fikum. Nah, setelah itu nggak pernah lagi ngundang-undang, setelah itu nggak pernah lagi ada acara-acara tasyakuran, pas itu saja, itu indikasi yang sangat kuat, maksudnya adalah mencari simpati masyarakat. Om, ya. Nah, barakallahu fikum. Maka jangan percaya, ya, dengan ucapan manis politikus, barakallahu fikum. Nah, tayyib. Wal wara, kata beliau, tarkuhu. Sikap yang wara adalah meninggalkannya. Gitu ya. Nah, Anda cari alasan, oh maaf saya tidak bisa datang, ya, itu hari saya ada mengisi, ya, taklim di pondok pesantren, ngajari santri-santri, saya enggak bisa meninggalkan mereka, atau saya ada jadwal mengisi di luar, nah, barakallahu fikum, ya, oh enggak bisa saya, tenang aja Pak Yai, ya, nah, jenengan dibayar berapa di sana itu, saya bayar 10 kali lipat, yang penting jenengan datang ke acara tasyakuran saya, oh enggak, ini bukan masalah uang. Ya, nah, ini masalah amanat dakwah yang dibebankan kepada saya. Gitu ya, barakallahu fikum. Nah, enggak bisa. Saya enggak bisa datang. Barakallahu fikum. Nah, demikian. Paham? Nah, itu ilmu yang sangat berharga yang beliau ajarkan kepada kita semua. Barakallahu fikum. Nah, yam bagi ayas ala ghairahu. Dan kalau dia masih belum mendapatkan info, dia harus tanya yang lain. Nah, barakallahu fikum. Ya, apakah itu memang benar-benar tulus? Apakah itu memang benar-benar dari yang halal? Nah, tidak cukup dari dia saja. Kalau kita ketahui, orang tersebut tidak bisa dipercaya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Naktafi bihal qadar, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.